Ya Allah, kabulkanlah ya Allah hatinya anak-anak, muatan batin mereka yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Apapun yang menyusahkan mereka, yang membuat mereka jauh darimu ya Allah, senantiasa limpahkanlah segala hal yang membuat mereka dekat dengan kasih sayangmu, dengan perlindunganmu, dengan limpahan rizkimu, dengan cinta dan kebijaksanaan serta kelembutanmu ya Allah. Yeah. kuntu minallah.